Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri mat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, al-ahkamul wata'iyyatu hukum wata'i. Al-ahkam al-wata'iyyatu ma wada'ahu syari'u min amaratin. Itulah amaratin, sejumlah tanda-tanda yang diletakkan oleh pemilik syariat. Lithubuti au intifa' lithubutin au intifa'in au nufudin au ilga'in. Untuk menunjukkan thubut adanya sesuatu atau intifa' tidak adanya sesuatu, kemudian terlaksananya atau ilgha, sia-sianya sesuatu. Peminha dan diantaranya adalah as-sihat wal fasad, sah dan rusak. Penjelasannya, sabaqa telah lewat. Sabaqa anda karna telah kami sebutkan bahasanya ahkam syar'iyah terbagi menjadi dua macam, ahkam taklifiyah dan ahkam wada'iyah. Al-ahkam ala wada'iyah bukanlah yang dimaksudkan dengan wada'iyah di sini ma wada'ahul bashar, apa yang dibuat oleh manusia, namun apa yang diletakkan oleh pemilik manusia, Rabbul Izzati wal Jalal. Minal ahkam ala wada'iyah, berupa hukum-hukum wada'i yang tu'arifu, yang mengenalkan ahkam bitaklifiyah as-sabiqah, yang mengenalkan hukum-hukum taklif yang telah lewat atau yang melekat laha dengan hukum-hukum taklifi. Maka di dalam bahasa Arab ada istilah qanun wada'i. Qanun wada'i artinya adalah hukum positif buatan manusia. Digunakan kata-kata wada'i dalam pengertian hukum buatan manusia. Maka di sini pensyarah mengingatkan bahasanya meskipun ada wada'i di sini, ahkam wada'iyah ini berbeda dengan istilah qanun wada'i, di mana wada'i di situ artinya buatan manusia. Kemudian ma hiya al-ahkam wada'iyah, apa itu ahkam wada'iyah? Yaitu ma, semua yang diletakkan oleh pemilik syariat hukman mu'arifan, sebagai hukum yang mengenalkan dengan hukum taklifi atau bergandengan erat dengan hukum taklifi atau sifat atau label yang melekat pada hukum taklifi. Inilah yang dimaksud dengan hukum wada'i. Min amaratin, berupa tanda-tanda, yakni yang dimaksud dengan tanda, yang dimaksud dengan amarat adalah alamat, tanda mu'arifatun yang mengenalkan dengan hukum syar'i. Baik itu adalah hukum yang qat'i, yang tegas atau sangkaan kuat. Wala yadulu hada, ini tidaklah menunjukkan peniadaan pengaruh hukum wada'i pada sebagian mawatin, kondisi. Maka dia bisa berupa amarat, tanda-tanda, tanda-tanda untuk thubutin awintifain, ay thubuti hukum syar'i, adanya hukum syar'i atau tidak adanya, terlaksana atau nihilnya hukum syar'i, yaitu nufudhi mu'amalatin, terlaksananya mu'amalah, karena sudah terlaksana, transaksi sudah terlaksana, maka dibolehkan tasarruf melakukan tindakan berdasarkan transaksi tersebut atau ilgha, dinihilkan dan ditiadakan. Kemudian al-ahkam al-wada'iyah tangkasim, ahkam wada'i terbagi menjadi beberapa pembagian. Mu'alif rahimallah menyebutkan dua dari sekian banyak ahkam wada'iyah, yaitu as-sihat wal fasad. Kembali ke matan. As-sahihu lughatan dalam bahasa Arab, sah itu artinya terbebas dari penyakit. Sedangkan secara istilah adalah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, yang berbuah apa yang menjadi dampak perbuatan. Terwujudnya dampak perbuatan, baik perbuatan itu berupa ibadah atau transaksi. Maka fasahihu minal ibadat, maka ibadah yang sah, maka akan muncul dampaknya. Dampaknya adalah bari'at bidhimma, kukurnya kewajiban, wasaqata bi'at talab, dan kukur darinya tuntutan atau perintah. Demikian juga transaksi yang sah adalah matarotabat atharuhu, yang berbuah dampaknya, terwujud dampaknya ala wujudihi, dikarenakan adanya transaksi. Semacam taratu bil milki, dampak kepemilikan karena akad jual beli yang sah misalnya. Walayakunu syai'u sahihan, dan satu itu tidak sah kecuali dengan lengkapnya syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Contoh ibadah yang sah, manakala seorang mengerjakan salat pada waktunya, fi waktiha tammata syurutiha, lengkap syarat rukun dan wajibnya. Dan contoh dalam transaksi, ketika seorang mengadakan bai'an, mengadakan transaksi jual beli yang lengkap syaratnya yang telah diketahui, plus intifak, tidak ada faktor penghalangnya. Maka jika fukida, tidak terdapat salah satu syarat atau dijumpai mani'un salah satu penghalang, imtana'ati sihatu, maka tidak terwujud keabsahan. Contoh hilangnya atau tidak terpenuhinya syarat dalam ibadah, ada orang yang sholat tanpa tohara, tanpa berwudu. Contoh hilangnya syarat dalam akad, seorang menjual barang yang bukan miliknya. Contohnya faktor, adanya faktor penghalang dalam ibadah, seorang melakukan sholat ibadah mutlak di waktu yang terlarang. Contoh adanya faktor penghalang dalam akad, ayabi'a man talzamuhu al-jum'atu syai'an. Ketika orang yang berkewajiban sholat Jumat, yabi'u, melakukan, membeli syai'an sesuatu, setelah terdengar adzan yang kedua, ala wajhin layubahu, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Itu tentang sah. Kita lihat penjelasannya. As-sahihu, hadha huwal hukmul awal, inilah hukum yang pertama dari sejumlah hukum bada'i. Kalau bahasa para usuliyun, mereka menyebutnya dengan as-sihatu, bukan as-sahihu. Kemudian yakunul fi'lu, satu perbuatan itu sahihan sah jika muncullah atharuhu, dampaknya. Maka syariat meletakkan af'alan, sejumlah perbuatan, tatarattabu 'alaiha, akan muncul dari perbuatan ini atharun, sejumlah dampak. Ya, maka jika perbuatan tersebut muncul atharu dampaknya, fa innahu yu'addu, maka ini dihitung sahihan, perbuatan yang sah. Maka ibadah jika dia muntijah, menghasilkan buah al-matlubah yang diharapkan dari satu ibadah, maka itulah ibadah yang sah. Fal ibadah, maka ibadah itu takunu sahihatan, adalah sah, idza athmarat, jika membuahkan hasilnya. Namun mereka para ulama berselisih tentang hasil dari ibadah. Sebagian mengatakan natijatul ibadat, hasil ibadah adalah sukutul qada'i, hilangnya kewajiban untuk mengqada'. Wabitali, pada gilirannya, idza kanatil ibadatu, maka jika satu ibadah itu menggugurkan kewajiban qada', maka dia ibadah yang sah. Nah inilah dampak ibadah yang disebutkan oleh al-mu'allif. Yang kedua mengatakan buah atau dampak hasil dari ibadah wa atharuha, dan dampaknya adalah istihqaqul ajri wasawab. Pelakunya berhak untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Binaan alaihi berdasarkan perselisihan tentang natijatul ibadat, apa itu buah ibadah, maka mereka para ulama berselisih dalam sejumlah permasalahan. Di antara contohnya, orang yang sholat dalam keadaan hadas karena lupa dengan hadasnya. Lupa kalau dia tadi sudah kentut, kemudian sholat, sholatnya itu sah ataukah tidak sah. Maka jika ada yang bertanya demikian, maka kami jawabannya adalah kita balik bertanya, apa yang Anda maksudkan dengan sah? Apa definisi sah yang ada di kepala Anda? Apa definisi sah dan tidak sah di kepala Anda? Jika kuntaturi itu yang Anda inginkan dan Anda maksudkan dengan sah adalah ganjaran, fa'innahu yuthabu, maka orang yang sholat dalam keadaan hadas karena lupa itu diberi pahala. Itu ada pahalanya. Wawaya mayu'abbiruna biqaulihim, itulah yang diungkapkan dengan perkataan sebagian ulama, dia mencocoki perintah. Karena orang yang sholat dalam keadaan hadas karena lupa kalau dia hadas, dapat pahala-pahala sholat sunnah. Maka jika definisi sah itu berpahala, maka ini berpahala, ada pahalanya. Wal mutakallimuna yaquluna, para ulama usul fikih yang disebut dengan mutakallimun, yaitu selain Hanafiyah, mengatakan salaton sahihatan lakin yajibul qada'u. Salat di atas adalah salat yang sah karena ada pahalanya, namun wajib diqada'. Sedangkan Hanafiyah mengatakan la takunu salatu, salat itu tidak sah kecuali jika dia bisa menggugurkan kewajiban atau menggugurkan qada, dan ini adalah, dan salat itu tidak menggugurkan qada maka tidak teranggap sah. Jadi yang definisinya menggugurkan qada itu adalah Hanafiyah. Sah menurut Hanafiyah adalah yang menggugurkan qada, tidak ada kewajiban qada. Sedangkan jumhur mendefinisikan sah dengan berhak untuk mendapatkan pahala. Walau kana shakhsun, maka seandainya seorang itu berhak untuk mendapatkan ganjaran dan ganjaran, walau kana, meskipun orang tersebut berhak dapat ganjaran dan ganjaran, faidan, maka jika demikian mereka sepakat bahasanya orang yang salat ini berhak untuk dapatkan ganjaran, yaitu pahala puasa salat sunnah, namun wajib baginya qada. Itu semuanya disepakati. Semuanya disepakati. Kalau ada ganjarannya disepakati, kalau wajib diulangi disepakati. Cuma diperselisihkan apa namanya. Akan tapi mereka berselisih apakah sholat ini disebut sholat yang sah atau tidak disebut sholat yang sah. Sehingga perselisihannya adalah dalam penamaan. Nah, kemudian tentang akad yang sah. Misalu dzalika, contohnya akad nikah. Min atharihi, di antara dampak sahnya akad nikah, dampak perbuatan akad nikah adalah adanya kewajiban mahar, yaitu pengantin perempuan berhak untuk mendapatkan mahar. Dampak yang lain, bolehnya pengantin laki-laki mengumpuli istrinya. Maka jika satu akad nikah itu musilan mengantarkan pada dampak-dampak ini, maka itulah akad nikah yang sah. Kemudian li'anna la yakunu sahihu syai'u sahihan, suatu itu tidaklah sah kecuali idza tamat, jika lengkap semua syarat keabsahannya dan tidak ada mawani' faktor penghalang. Maka jika disumpai syarat namun ada faktor penghalang, fal amalu la yasihu, maka perbuatan tersebut tidak sah. Demikian juga laulam yakun hunaka mawani'u, ketika tidak ada faktor penghalang akan tapi syaratnya tidak lengkap, maka perbuatan tersebut juga tidak sah. Waqad bayyana al-mu'allifu, dan penulis telah menjelaskan tentang hal ini dengan beberapa contoh. Yang dimaksud dengan syarat dalam bahasa Arab artinya tanda. Secara istilah syarat itu adalah perkara, syarat satu hal, contohnya syarat sah salat, satu perkara sabikun sebelum salat. Yalzamu, yang berkonsekuensi, min faqdihi, jika syarat tidak ada, intifaul hukumi, hukum tidak ada. Maka syarat salat wudu yalzam, maka berkonsekuensi, min faqdihi, tidak ada syarat, tidak ada wudu, intifaul hukmi, tidak ada hukum salat, tidak ada salat. Wala yalzamu min wujudi, namun tidaklah mesti berdampak adanya syarat, contohnya adanya wudu, wujudun lil hukmi wala adamin, adanya hukum salat, adanya salat atau tidak adanya salat. Karena boleh jadi setelah berwudu orang tersebut malah tidur, karena wudunya wudu mau tidur. Setelah berwudu dia malah kemudian baca Quran dan seterusnya. Contohnya wudu syarat sah salat, yalzam berkonsekuensi, min faqdi, tidak ada wudu, faqdu sihati salati, tidak ada keabsahan salat. Kemudian ada yang namanya mani. Mani definisinya adalah ma yamna'u min wujudil hukmi, sesuatu yang menghalangi adanya hukum. Wala yalzamu, namun tidaklah mesti berdampak, min adamihi, ketika mani itu tidak ada, thubutul hukmi, adanya hukum. Contohnya kondisi ihram menghalangi keabsahan akad nikah, dan tidaklah mesti kalau tidak dalam kondisi ihram akad nikahnya sah. Ada akad nikah belum tentu. Kalau ada ihram maka akad nikah tidak ada. Seandainya ada, secara hukum dianggap tidak ada. Tapi ketika tidak ada ihram belum tentu orang itu nikah. Boleh jadi malah tidur dan yang lainnya. Sehingga tidaklah mengharuskan keberadaannya mengharuskan adanya. Maka manik kebalikan dari syarat. Manik kebalikan dari syarat. Kalau di syarat itu dikatakan jika di syarat ada maka belum tentu hukumnya ada. Wudu ada belum tentu sholatnya ada. Itu kalau adanya syarat. Tapi kalau adanya mani, ya adanya mani berdampak tidak ada. Ada mani, itu ada ihram, maka hukum tidak ada, akad nikah tidak sah. Kemudian kalau di syarat, tidak ada syarat, tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Kalau di mani, tidak ada mani, tidak ada faktor penghalang, tidak ada ihram, maka belum tentu ada hukum. Contoh mani yang lain, haid. Kalau untuk babnya supaya sama-sama bab sholat, haid. Haid itu mani absahnya, sahnya sholat. Ada haid, tidak ada hukum, sholat tidak sah. Nekat, dosa, tidak sah. Adanya seperti tidak adanya. Tidak ada mani, seorang perempuan itu dalam keadaan suci, tidak dalam kondisi haid, pasti ada sholat? Belum tentu. Ya, boleh jadi dia sholat, boleh jadi dia masak, boleh jadi dia tidur, boleh jadi dia yang lainnya. Nah, kemudian tentang fasid, kembali ke matan. Fasid artinya sesuatu hal yang hilang, dia ansia-sia, khusran, rugi. Secara istilah, tidak terwujud dampak perbuatan alaihi gara-gara fasid. Baik perbuatan tersebut ibadah atau transaksi. Ibadah yang fasid, dampaknya kewajiban tidak gugur. La yaskutu bitolab, perintah tidaklah gugur. Contohnya, sholat sebelum waktunya. Transaksi yang fasid, maka atharu dampaknya la tatarattab, tidak terwujud alaihi gara-gara fasid. Contohnya, jual beli barang yang tidak diketahui. Ibadah yang fasid dan akad yang fasid dan semua yang fasid, baik ibadah ataupun akad, demikian juga perjanjian, hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Ibadah fasid hukumnya haram, transaksi fasid hukumnya haram, perjanjian, klausul perjanjian yang fasid hukumnya juga haram. Kenapa? Karena hal tersebut adalah bagian dari melanggar batasan Allah dan menjadikan hukum Allah atau ayat Allah sebagai olok-olokan. Yang ketiga, karena Nabi mengingkari orang yang membuat perjanjian istaratu suratan, menetapkan klausul-klausul perjanjian laisat fi kitabillah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Dan fasid sama batal itu semakna, kecuali dalam dua kasus. Yang pertama, ketika ihram, maka mereka ulama membedakan antara ihram yang fasid dengan ihram yang batal. Ihram yang fasid adalah manakala seorang muhrim itu wati'a fihi, hubungan suami istri, qabla tahallul al-awwal, sebelum tahallul pertama dalam ibadah haji. Sedangkan ihram atau haji yang batal adalah manakala ketika dalam kondisi ihram dia murtad dari Islam dengan kata-kata mencaci maki Allah atau yang lain, maka hajinya kita katakan batal. Kemudian yang kedua, dalam akad nikah, maka mereka membedakan antara istilah batal dan fasid. Akad nikah yang fasid adalah makhtalafal ulama'u fi fasadihi, akad nikah yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Semacam nikah tanpa wali. Ini, kita tidak tutup mata kalau ini diperselisihkan oleh fuqaha. Ini, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Ini, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Kemudian sedangkan akad nikah yang batil atau batal adalah yang disepakati ketidaksahannya, semacam akad nikah wanita yang sedang menjalani masa iddah. Penjelasannya, al-fasid artinya sebelumnya, al-fasid ya'ti fi muqabili sahih, fasid adalah muqabil kebalikan dari sah. Al-fasid walladhi, fasid adalah satu tindakan yang lam tatarotab alai atharul fi'li, dampak perbuatan itu lam tatarotab, tidak terwujud. Tidaklah terwujud dampak perbuatan yang sah berupa transaksi ataupun ibadah. Dan satu perbuatan itu sah idza utiya, jika dilaksanakan rukunnya, syaratnya dan wajib-wajibnya, serta tidak ada faktor penghalang. Wa yakunul fi'lu, maka satu perbuatan itu fasid idza intafa, jika tidak ada salah satu syaratnya atau salah satu rukunnya atau dijumpai padanya faktor penghalang. Ini misalnya sholat itu fasid manakala salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya wudu, tidak ada wudu, atau salah satu rukunnya tidak ada. Ini ada rukun untuk rukuk, rukuknya tidak ada. Rukunnya berdiri, tidak ada berdiri, dia duduk padahal mampu berdiri. Atau ada faktor penghalang, mani, misalnya dia dalam kondisi haid, maka sholatnya adalah sholat yang fasid. Ya, tentang contoh ibadah yang fasid adalah sholat wa min amsila, tidak antara contoh sholat yang sah adalah sholat yang lengkap syarat, rukun dan wajibnya. Inilah yang disebut dengan sholat yang sah. Dan contoh sholat yang batil lagi fasid, sholat tanpa wudu, sholat tidak menghadap kiblat secara sengaja, maka sholat ini faqadat, tidak memiliki syarat-syarat, maka tidak sah. Atau sholat dalam keadaan ada pada dirinya najis yang dia telah ketahui, maka ini sholat yang batil. Adapun sholat dengan membawa najis dalam keadaan dia tidak tahu, maka sholatnya juga sholat yang batil, sholat yang batal. Inda ba'dil fuqaha, a'ni ya'ni syafi'iyah. Maka sholat dalam keadaan bawa najis dan itu tidak tahu kalau ada najis, maka menurut sebagian ulama sholatnya batal, dan itu syafi'iyah, sholatnya batal. Maka tidak ada bedanya menurut syafi'iyah antara tahu membawa najis atau tidak membawa najis. Sholatnya batal. Di ana min syurti sholati indahum, karena syarat sholat menurut mereka menghilangkan najis. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya keberadaan najis adalah mani, faktor penghalang keabsahan sholat, dan menghilangkannya bukanlah syarat sah sholat. Maka dari sana, siapa yang sholat dalam keadaan membawa najis yang tidak dia ketahui, maka sholatnya sah karena tidak kehilangan salah satu syarat. Wahadal adhar, dan ini pendapat yang lebih kuat. Wafuqahul Hanabila, dan para ahli fikih Hanabila mengatakan hada syartun, ini syarat, sedangkan jumhur mengatakan ini adalah mani. Kemudian tentang akad yang fasid. Fasid artinya la qimata lahu, tidak ada nilainya. La tatarattab, tidaklah muncul alaihi al-athar, dampaknya dan buahnya. Oleh karena itu jika seorang itu menikahi seorang perempuan dengan akad yang fasid, maka akad ini tidak ada nilainya. Contoh akad fasid adalah akad nikah mut'ah. Ahlussunnah mengatakan ini adalah akad nikah fasid dan batil, tidak ada nilainya dan tidaklah berdampak al-athar, dampaknya berupa wajibnya mahar, bolehnya hubungan biologis dan wa ghairu dzalika, dan dampak-dampak yang lain yang merupakan dampak dari akad nikah yang sah. Maka contoh tadi disampaikan akad yang fasid, jual beli barang yang tidak diketahui. Mislu lau kulta, contohnya seandainya Anda mengatakan aku jual kepada kalian barang yang ada di tanganku dan tangannya digenggam. Tidak tahu apa yang ada di tangannya. Ternyata ada gelang karet misalnya, atau satu biji kelereng atau yang lain. Fahadha bai'un fasid. Maka ini jual beli yang fasid karena ya yang dijual majhul, tidak diketahui. Karena kalian tidak tahu apa yang ada di tanganku. Wa min thamma, maka dari sana tidaklah muncul dampaknya. Dampak akad jual beli yang sah berpindahnya ke pemilikan. Karena akadnya tidak sah, maka tidaklah muncul intiqalul milki, perpindahan ke pemilikan berdasarkan akad ini, karena ini adalah akad yang fasid. Kemudian tadi disampaikan ibadah yang fasid, akad yang fasid, demikian juga perjanjian yang fasid hukumnya haram. La yajuzu ta'atil asbab, tidak boleh melakukan sebab-sebab yang fasid karena tidak ada buahnya, di samping syariat melarangnya. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu pergi mengadakan akad atau transaksi yang fasid dan batil, karena ini satu hal yang haram. Dan Syafi'iyah menegaskan bahasanya akad transaksi yang fasid itu dosa kecil, itu dosanya haram, dosa dengan status dosa kecil. Kemudian hal hunaka farqun, apakah ada perbedaan antara fasid dengan batil? Jumhur ulama mengatakan semua fasid itu batil, tidak ada bedanya. Wabitali pada gilirannya jumhur tidak membedakan kecuali di beberapa kasus yang sedikit. Sedangkan Hanafiyah mengatakan nufariqu bainahuma, kami tidak membedakan, kami membedakan antara fasid dan batil. Maka jika yang terlarang itu adalah akarnya, pokoknya, maka kami namai dia batil. Namun jika asalnya itu dituntunkan, akan tetapi sifat dari hal tersebut tidak dituntunkan, kami namai fasid dan tidak kami walam nusamihi, tidak kami namai batil. Maka satu transaksi yang sejak awalnya memang terlarang, itu batil. Namun jika transaksinya sendiri tidak terlarang, namun karena unsur tertentu jadi terlarang, maka itu fasid. Misalnya jual beli yang statusnya riba, ini barter yang statusnya riba, berarti batil karena yang terlarang adalah, yang dilarang adalah asalnya. Jadi kalau jual beli pada hari Jumat untuk orang yang punya kewajiban sholat Jumat, maka jual belinya tidak terlarang. Asal jual belinya tidak terlarang, namun terlarangnya karena waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, bukan perbuatannya yang terlarang, namun waktu pelaksanaannya yang terlarang dan bermasalah. Nah itu berarti fasid. Maka jika yang dilarang adalah perbuatannya, batil, kata Hanafiyah. Jika perbuatannya sendiri tidak terlarang, namun ya, terlarang karena faktor yang melekat pada perbuatan tersebut, sejumlah hal-hal yang melekat pada perbuatan itu, maka itu yang disebut fasid. Jumhur ulama mengatakan tasawur infikak, gambaran bisa dipisahkannya antara al-asl dengan wasaf, itu cuma ada dalam benak. Akan tapi fil kharid, dalam dunia nyata tidak mungkin dijumpai asal tanpa sifatnya. Wahina idzin, maka pada saat itu, maka hukum yajib wajib itu mengenai dua-duanya sekaligus. Karena syariat tidaklah menetapkan hukum syar'i dengan apa yang ada di al-adhan, benak. Namun syariat mendatangkan hukum berdasarkan ma fil kharij, apa yang ada di luar, di dunia nyata, wal a'yan, dan di dunia nyata. Maka tadi ada dua hal yang dibedakan antara fasid dan batil. Yang pertama tentang ihram. Ini masalah pertama di mana para ulama fikih membedakan dalam masalah ini untuk pengertian fasid dan batil. Ihram yang fasid dalam hal ini adalah ihram haji. Haji itu adalah haji yang fasid manakala terjadi hubungan biologis sebelum tahalul pertama. Sebelum tahalul pertama, tahalul pertama itu melakukan dua hal, dua dari tiga hal di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Jumratul Aqabah, atau kemudian Ifadah, tekah gundul kepala. Nah sebelum itu maka terjadi hubungan biologis, maka hajinya fasid. Dan ketika haji itu fasid, perlu diketahui yajibu ikmaluhu, kegiatan ibadah haji tetap wajib diteruskan. Tidak boleh kemudian wah hajinya sudah fasid, saya langsung pulang. Sedangkan ihram yang batil itu yang ketika ada saat prosesi haji malah murtad dari Islam. Ya dan billahi. Kemudian masalah yang kedua adalah dalam akad nikah. Inilah masalah tsaniyah, masalah yang kedua di mana fuqaha anabilah membedakan antara fasid dan batil dalam bab nikah. Nikah yang fasid adalah nikah yang waqa'a fihi, ada padanya perselisihan di antara para ulama fikih dan tidak ada padanya dalil yang tegas. Nikah batil adalah yang disepakati oleh fuqaha kalau akad nikah tersebut tidak teranggap. Di antara contohnya ulama berselisih pendapat tentang nikah tanpa wali. Yang rajih dia terlarang, tidak boleh akad nikah tanpa wali sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha, dan itu adalah tiga madhab kecuali Hanafiyah. Namun karena ada perselisihan tentang nikah tanpa wali, maka status nikah tanpa wali fasid dan bukan batil. Biaitu idha hakama qadin, jika qadi pengadilan di fil mas'alati, jika menetapkan ketentuan dalam masalah ini, maka hukumnya meniadakan perselisihan. Sedangkan nikah yang batil adalah nikah yang ulama fikih sepakat kalau itu terlarang, ilah akad nikah yang tidak ada nilainya. Walau hakama bihi qadin, perhatikan bedanya, meskipun disahkan oleh qadi, maka itu tidak ada gunanya. Meskipun disahkan oleh qadi, kalau tadi ketika qadi itu mengatakan sah, sudah tidak boleh ada orang ribut. Qadinya kok pakai madhab Hanafi mengatakan nikah anda sah, sudah orang lain tidak boleh ada yang komentar, tidak boleh ada yang ngerasain, tidak boleh ada yang ini, tidak boleh ada perselisihan. Namun kalau ini, kalau akad yang batil, stempel sah dari qadhi tidak ada manfaatnya. Mereka matsalu lahu, mereka misalkan, contohkan dengan nikah al-mu'tadda, wanita yang menjalani masa iddah, fa'iddatiha, di masa iddahnya. Ketika seorang wanita itu dicerai oleh suaminya hari ini, wa tazawwaja asani, kemudian laki kedua menikahinya esok hari, artinya wanita ini masih dalam iddah talak. Ini nikah yang batil, tidak ada nilainya meskipun disahkan oleh qadi. Wahina idzin, maka pada saat ini nunabbi, kami akan ingatkan bahasanya larangan itu ada tiga macam. Yang pertama, yang terlarang adalah zat perbuatan itu sendiri. Contohnya adalah zina. Wa hadza tatarattab, tidaklah berdampak alaihi karena zina dampak dari hubungan biologis yang sah. Maka tidaklah kita katakan ya tatarattab berdampak alaihi karena zina dampak hubungan biologis yang sah berupa nasab, berhak untuk mendapatkan mahar, kemahraman dan yang lainnya. Kecuali satu, tidak ada dampaknya kecuali satu hal, yaitu seorang laki-laki tidak boleh akad nikah menikahi anak hasil zinanya. Tidak boleh menikahi anak hasil zinanya. Dan demikian pendapat jumhur ulama, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama kecuali Al-Imam Syafi'i yang membolehkan seorang laki-laki nikah dengan wanita anak perempuan yang itu hasil zinanya dia dengan ibunya si perempuan itu. Namun yang benar adalah pendapat jumhur. Di antara alasan yang menguatkan jumhur tentang hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, jika persusuan saja itu menyebabkan kemahraman, apalagi air mani. Jika air susu saja menyebabkan haram nikah, menyebabkan hak haram nikah, maka air mani min babil aula. Sehingga maka zina itu tidaklah menyebabkan dampak, tidak kemudian menghasilkan dampak. Semua dampak dari dampak yang itu muncul dari hubungan biologis yang sah itu tidaklah muncul dari hubungan biologis yang haram, yaitu zina. Tidak ada kecuali satu. Dan perlu diketahui bahasanya, tidak munculnya dampak, tidak munculnya dampak dari hubungan zina ini adalah menurut pendapat sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, zina itu punya dampak sebagaimana hubungan biologis yang sah. Sehingga ibu dari pasangan zina itu dijadikan, dianggap oleh sebagian ulama sebagaimana ibu mertua. Tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah dengannya karena dianggap sebagai ibu mertua dan seterusnya. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri di sini. Itu semua asar al-wata' as-sahih, hubungan biologis yang sah, itu tidaklah muncul gara-gara zina kecuali satu hal. Kemudian macam larangan macam yang kedua, ma warada an-nahyu anhu, satu hal yang terlarang, liwujudi wasfin, karena adanya satu unsur tambahan, bukan zat perbuatan namun sesuatu yang melekat pada zat perbuatan. Contohnya, janganlah kalian sholat setelah asar. Fal jumhur, maka jumhur mengatakan menamai sholat setelah asar batil dan fasid tanpa mereka bedakan. Sedangkan Hanafiyah dalam kasus ini, sholat sunnah mutlak setelah salat asar, mereka sebut ini fasid dan bukan batil, karena larangannya pada wasf, itu pada waktu pelaksanaan salat dan bukan perbuatan salatnya. Karena asal perbuatan salat itu salat sunnah mutlak masyru', akan tapi yang terlarang ani salat yang salat yang terlarang huna di sini adalah ittisab bi wasfin, karena dia melekat padanya satu unsur tambahan, yaitu waktu terlarang. Kemudian larangan jenis yang ketiga, satu perkara yang terdapat perintah padanya berdasarkan satu teks dalil dan terlarang berdasarkan teks dalil yang lain. Contohnya, Allah memerintahkan kerjakan tegakkan sholat, Nabi melarang jangan pakai sutra. Maka seandainya seorang itu sholat dalam keadaan memakai kain sutra, maka jumhur ulama mengatakan huna lam yunha anis sholati, tidak terlarang sholat saat dia memakai pakaian sutra. Li'annahu huna waroda fihi, karena huna di sini waroda terdapat nas, teks dalil memerintahkan untuk mengerjakan salat. Wa huna warada, dan di sini juga terdapat teks dalil yang lain melarang memakai sutra. Namun tidak terdapat teks dalil melarang sholat dalam keadaan memakai pakaian sutra. Itu tidak ada. Yang ada terlarang memakai sutra. Yang ada diperintahkan sholat. Tidak ada teks dalil terlarang memakai sholat ketika dalam kondisi pakai sutra. Seandainya ada hadis khusus yang bunyinya janganlah sholat dengan memakai pakaian sutra, maka jenis larangannya masuk ke dalam kategori yang kedua bukan ketiga. Nah, maka kalau larangannya itu adalah kategori yang ketiga, ada padanya unsur terlarang, namun unsur terlarangnya itu tidak spesifik. Larangannya itu bukan larangan sholat pakai sutra, namun larangan pakai sutra baik sholat ataupun tidak sholat. Maka larangannya bukan larangan spesifik. Maka kalau ada pada seseorang itu larangannya tidak spesifik, ulama berselisih pendapat sah ataukah tidak. Hanabilah mengatakan tidak sah. Hanabilah mengatakan tidak sah. Maka Hanabilah mengatakan ini fasid dan batil. Mereka tidak mensahkan sholat yang takunu bithaubin haririn, pakai kain sutra. Sedangkan jumhur ulama mengatakan dia berdosa dengan sholat tersebut, namun sholatnya sah, ada ganjarannya, dan dia tidak dituntut untuk mengulangi. Namun dia dosa karena memakai sutra, laki-laki namun pakai sutra. Demikian juga misalnya sholat di tanah rampasan, ini tanah hasil merampas. Contoh tanah hasil rampasan, karena mentang-mentang dia anak pertama, semua tanah dia ambil, tidak dia bagikan ini kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Maka ini tanah rampasan. Ini tanah hasil merampas. Dia bikin rumah di tanah rampasan tersebut, kemudian sholat di situ. Apakah sholat di rumah tersebut itu sholat yang sah ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Hanabilah mengatakan tidak sah. Hanabilah mengatakan tidak sah. Sholat di situ, di rumah itu tidak sah, karena ini tanah rampasan. Jumhur ulama mengatakan sah, namun dosa, dosanya dosa merampas. Dosanya dosa merampas. Ada pohon sholatnya, maka tidak masalah, ada ganjarannya, tetap ada pahalanya dan tidak berkewajiban untuk diulangi. Saya mau bacakan masalah tadi, dampak zina tadi. Ini pendapat famadzhabul Hanafiyah anna zina yuharrimul musaharah bima'na anna man zina bimra'atin harumat alaihi usuluha wa furu'uha. Madhab Hanafi mengatakan bahasanya zina itu mengharamkan pernikahan. Artinya siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka haram bagi si laki-laki usuluha, nikah dengan usul dari perempuan ini. Usulnya berarti ibunya. Wa furu'uha, demikian juga haram baginya nikah dengan furu' dari si perempuan. Di salah satu kitab Madhab Hanafi Majma'ul Anhar disampaikan wazina yujibu hurmatal musoharah. Zina itu menyebabkan haramnya pernikahan. Hatta law zana bimro'atin, sampai-sampai saat ini berzina dengan seorang perempuan, harumat alihi, maka haram bagi si laki-laki usuluha wa furu'uha, usul dan furu' dari perempuan tersebut. Demikian juga haram bagi si perempuan ala usulihi wa furu'ihi. Haram bagi si perempuan nikah dengan laki-laki yang laki-laki itu adalah usul dan furu' dari pasangan zinanya. Jadi kalau seorang laki-laki yang nikah dengan anak perempuan dari alatizana bi ummiha, dan dia pernah berzina dengan ibunya. Dia pernah berzina dengan ibunya. Dan ini bukan anak hasil zinanya, namun anaknya si perempuan. Jadi ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Perempuan ini punya anak perempuan. Maka nikah dengan anak tersebut adalah mukhtalafun fihi bainal ulama. Satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Fadhahab Syafi'iyah annahu la yahumu 'ali azwat min ibnatiha. Syafi'iyah berpendapat tidak haram menikah dengan anak perempuan dari pasangan zina. Bahwa aidan qaulun indal Malikiyah, ini salah satu pendapat Malikiyah. Di kitab Al-Umm karya Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, idza zana ar-rajul bi imra'atin, jika seorang itu berzina dengan seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, tidak haram. Tidaklah wanita itu haram bagi si laki-laki jika dia mau menikahinya. Tidak pula haram baginya nikah dengan ibu si perempuan ataupun anak si perempuan. Li'anna Allah, karena Allah Azza Jalla, innama harama bil halal. Wal haram diddu halal. Karena Allah itu mengharamkan dan memahramkan bil halal karena hubungan biologis yang halal. Wal haram diddu halal. Sedangkan hubungan biologis yang haram yaitu zina kebalikan yang halal. Wa qala Malikiyah, Malikiyah dalam pendapat muktamad mereka, innal harama la yuharimu halala. Sesungguhnya perbuatan haram yaitu zina la yuharimu, tidak memahramkan al halala, wanita yang halal untuk dinikahi. Wa madzhabul Hanafiyah wal madzhabu Hanafiyah wal Hanabilah. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali bahwa qaulun akhar indal Malikiyah, dan ini pendapat yang kedua dalam Malikiyah. Ana zina bi imra'atin yuharimu ibnataha. Bahasanya siapa yang berzina, jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka haram baginya nikah dengan anak si perempuan itu. Yarumu ibnatuha ala man zana biha. Ya, terdapat dalam kitab Nasbu Rayah madhab Hanafi, man zana bi imra'atin harumat alaihi ummuha wa bintuha. Siapa yang berzina dengan seorang perempuan, haram baginya nikah dengan ibu si perempuan dan anak si perempuan. Ibnu Qudamah di Al-Murni mengatakan, idza zana bi imra'atin harumat 'ala abihi wa ibnihi. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, harumat, perempuan ini haram dinikahi, 'ala abihi, oleh bapak si laki-laki, wa ibnihi, dan anak laki-laki si laki-laki yang berbuat zina. Wa harumat 'ala ummiha wa bintiha, yaitu haruma, dan laki-laki itu haram dengan ibu si perempuan dan anak perempuan. Namun Ibnu Qudamah mengatakan wa rajih wa madzhabul Malikiyah wa Syafi'iyah. Dia menyelisihi madhabnya. Wa rajih, yang benar madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, Wadzalika li'anna al-harama la yuharimu al-halala. Karena perbuatan haram itu zina, itu la yuharimu, tidaklah mengharamkan nikah al-halala dengan wanita yang halal untuk dinikahi. Jadi maka yang ada khilaf Syafi'i dan Imam Malik dalam salah satu dari dua riwayat membolehkannya. Ya, sehingga tidak ada dampak pada ibu, tidak kemudian ada dampak kemahraman. Kemahraman dalam pengertian haram nikah, bukan mahram yang lain. Bukan kemahraman boleh berduaan, namun ini cuma kemahraman dalam artian haram nikah. Kalau Syafi'i dan Malik di salah satu dari dua riwayatnya membolehkan. Abu Hanifah, Ahmad dan Malik di riwayat yang kedua mengharamkannya. Ya, tiga imam mengharamkannya. Ya, tiga imam mengharamkannya, Abu Hanifah, Ahmad, Malik. Ya, Malik punya dua riwayat. Ya, sedangkan ya, kemudian dua imam membolehkannya, Syafi'i dan Malik, atau Malik di salah satu dari dua pendapatnya dan Syafi'i. Itu yang ingin saya tambahkan. Maka untuk mendudukan tadi itu masalah khilafiyah dan menurut pendapat yang diambil oleh Sa'ad Ats-Tsauri perlu ditambahi kecuali untuk anak hasil zina. Maka itu haram untuk menikah. Namun mahram dalam artian haram untuk nikah, namun yang lainnya enggak haram. Haram untuk dinikahi, namun tidak kemudian kemahraman yang lain tidak berlaku. Berduaan tetap tidak boleh. Berduaan, persentuhan dan yang lain tetap tidak boleh, cuma tidak boleh nikah dengan anak hasil, dengan si perempuan anak hasil zina. Ya, mahram dalam pengertian haram dinikahi, namun ketentuan mahram yang lain semacam berduaan, sentuhan dan yang lainnya tetap tidak boleh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.